بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan ta'amul imani, zawqul imani, waladzatuhu walfarahu bihi. Ta'amul iman, yaitu rasa keimanan, kelezatannya, dan kegembiraan dengan sebabnya. Mu'akhatun nasi ta'akhihim wa mahabbatu ba'dihim li ba'din. Mu'akhatun nasi, saling bersaudara di antara mereka, kecintaan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ala amri dunya ay li ajli dunya fa ahabbuha wa ahabbu li ajliha. Ala amri dunya, yaitu karena dunia. Maka mereka mencintai dunia dan mencintai orang lain karena dunia. Wadhalika ay al-mu'akhatu ala amri dunya. Wadhalika, yaitu saling bersaudara karena perkara dunia. La yujdi ala ahlihi syai'an. La yanfa'uhum aslan bal yadurruhum. Yaitu tidak bermanfaat bagi mereka sama sekali, bahkan memadaratkan mereka. المعنى الإجمالي للأثر معنى secara global أثر tersebut يحصر ابن عباس رضي الله عنهما الأسباب التي توجب محبة الله لعبده ونصرته له في محبة أولياء الله وبغض أعدائه وإظهار هذه المحبة وهذه العداوة علانية بمناصرة المؤمنين ومقاطعة المجرمين وجهادهم. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membatasi sebab-sebab yang menyebabkan kecintaan Allah kepada hambanya dan pertolongan Allah kepada hambanya di dalam kecintaan kepada wali-wali Allah, kebencian kepada musuh-musuh Allah, dan menampakkan kecintaan serta permusuhan ini dengan terang-terangan, dengan menolong orang-orang yang beriman dan berlepas diri dari orang-orang kafir serta berjihad melawan mereka. ويذكر أنه لن يذوق الإيمان ويتلذذ بطعمه من لا يتصف بذلك وإن كثرت عبادته. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan bahwasanya tidak akan merasakan keimanan dan merasakan kelezatan rasa keimanan orang yang tidak memiliki sifat tersebut, walaupun banyak ibadahnya. ثم يذكر ابن عباس أن هذه القضية قد انعكست في وقته. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwasanya perkara ini sungguh telah berbalik di waktu beliau, di masa beliau. Fasara an-nasu yatahabbuna wa yatabaghaduna min ajli dunya. Maka jadilah manusia saling mencintai dan saling membenci karena dunia. وَهَذَا لَا يَنْفَعُهُمْ بَلْ يَذُرُّهُمْ. Dan ini tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan memadaratkan mereka. ثُمَّ فَسَّرَ هَذِهِ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat yang mulia ini, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا أَنَّ الْمَحَبَّةَ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا تَقَطَّعَتْ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخَانَتْهُمْ أَحْوَجَ مَا كَانُوا إِلَيْهَا. Bahwasanya yang diinginkan dengan ayat tersebut adalah bahwa kecintaan yang ada di antara mereka di dunia terputus pada mereka di hari kiamat, dan kecintaan tersebut mengkhianati mereka dalam keadaan yang mereka sangat membutuhkan kecintaan tersebut. وَتَبَرَّأَ بَعْدُهُمْ مِنْ بَعْدٍ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْمَحَبَّةُ فِي غَيْرِ اللَّهِ. Dan sebagian mereka justru berlepas diri dari sebagian yang lain tatkala kecintaan ini karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. مُنَاسَبَةُ الْأَثَرِ لِلْبَابِ. Kesesuaian athar ini dengan bab. أن فيه أن حصول محبة الله لعبده ونصرته له مشروط بأمرين. Kesesuaian asar ini dengan bab adalah bahwasanya di dalam asar tersebut terdapat faedah bahwa terwujudnya kecintaan Allah kepada hambanya dan pertolongan Allah kepada hambanya dipersyaratkan padanya dua perkara. Ahaduhuma mahabbatu awliya'illahi wa bughdu a'da'ihi bilqalbi. Yang pertama, mencintai wali-wali Allah dan membenci musuh-musuh Allah dengan qalbu. Thanihima izharu mahabbati awliya'illahi wa bughdu a'da'ihi bilfi'li min munasarati awliya'illahi wa jihadi a'da'ihi. Yang kedua, menampakkan kecintaan kepada wali-wali Allah, menampakkan kebencian kepada musuh-musuh Allah dengan perbuatan, yaitu dengan menolong para walinya dan berjihad melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu minal athari. Faedah yang bisa diambil dari athar tersebut. Al-ula yang pertama. Bayanul asbabillati tunalu biha mahabbatullahi li'abdihi. Wa nusratuhu li'abdihi. Penjelasan sebab-sebab yang bisa diraih dengannya kecintaan kepada Allah. Kecintaan Allah kepada hambanya. Dan pertolongan Allah kepada hambanya. Dan sebab-sebab tersebut adalah mencintai wali-wali Allah, membenci musuh-musuh Allah, dan menampakkan kecintaan serta permusuhan tersebut dengan menolong wali-wali Allah dan berlepas diri dari musuh-musuh Allah serta berjihad melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Athaniyatu yang kedua, wasfullahi bilmahabbati ala ma yaliku bijalalihi. Disifatinya Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan, sesuai dengan yang layak dengan kemuliaannya. Athalithatu yang ketiga, masru'iyatu wa fadilatul hubbi fillahi wal bughdi fillahi. Disyariatkannya dan keutamaan mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Wa annahu la yughni anhuma kathratul a'malis salihati. Dan bahwasanya banyaknya amalan saleh tidak bisa mencukupi dari keduanya, yaitu meskipun amalan soleh seseorang banyak, tetap kecintaan karena Allah dan membenci karena Allah harus ada pada diri seorang hamba. Rabi'atu yang keempat, masru'iyatu munasaratil mu'minina wa i'anatihim wa bughdil kafirina wa jihadihim. Disyariatkannya menolong orang-orang yang beriman dan membantu mereka, serta membenci orang-orang kafir dan berjihad melawan mereka. Al-khamisatu yang kelima, bayanu samaratil hubbi fillahi wal bughdi fillahi min dhawqi ta'mil imani wat taladzudzi bihi. Penjelasan buah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, yaitu merasakan rasa keimanan dan merasakan kelezatan iman. As-sadisatu dhammul hubbi wal bughdi min ajli dunya wa bayanu su'i aqibatihi. Tercelanya mencintai dan membenci karena dunia, dan penjelasan buruknya akibat perkara tersebut. Sampai di sini ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, selesai kita dari bab al-mahabbah. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, hanya saja itu adalah syaitan, yang syaitan menakut-nakuti dengan wali-walinya. Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Bab ini bisa kita beri judul dengan Babul Khawfi. Kalau sebelumnya Babul Mahabbah, kalau sekarang Babul Khawf, rasa takut. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab dengan kitab tauhid, annahu lamma kana al-khawfu min ajma'i anwa'i al-ibadati allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala, nabbaha al-musannifu bihadha al-babi ala wujubi ikhlasihi lillahi. Bahwasanya tatkala rasa takut termasuk macam ibadah yang paling mencakup, yang wajib dimurnikan hanya bagi Allah semata, maka musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan peringatan dengan bab ini terhadap wajibnya memurnikan rasa takut yang berupa ibadah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan sebelum kita lanjutkan syarah yang setelahnya, tugas bagi antum untuk memurajaah pembagian macam-macam al-khauf di dalam syarah al-usul al-thalathah. Tugas bagi antum untuk memuraja'ah macam-macam khauf di dalam syarah al-usul al-thalathah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.